Selamat pagi saya ucapkan para jemaat sekalian. Saya harap di tahun yang baru ada sukacita baru dari Tuhan. Yang bisa berkata demikian katakan amin. Amin. Ya, ini adalah minggu pertama tahun 2010. Tapi kita semua 2009 sudah berlalu. Kita merasakan penyertaan Tuhan dan kita menantikan penyertaannya di tahun yang baru. Dan saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di tahun 2010 ini, minggu yang pertama. Mari kita buka dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Kita buka Alkitab kita 2 Samuel. 2 Samuel berada di Perjanjian Lama, yaitu setelah kitab Rut dan Hakim-Hakim. Pasalnya yang ke-11. 2 Samuel pasalnya yang ke-11. Kita akan melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-15. 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Karena kita waktunya juga sudah lewat 10 menit, saya akan bacakan saja. Dan cuma sekalian silakan mendengarkan dan mencamkan dengan baik. Ayat 1 sampai ayat 15 dari 2 Samuel 11. Demikian firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Bathsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria, orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya. Bersama-sama hamba-hamba tuannya, ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu. Tuhan, pada pagi ini juga kami ingin firman-Mu menjadi peringatan bagi kami, menjadi terang bagi jalan dan terang bagi kaki kami, agar kami dapat mengarungi tahun yang baru dengan baik, akan mengarungi keseluruhan hidup kami dengan baik, dan kami tidak tersesat, namun kami sampai kepada tujuan kami. Tuhan, pimpin pemula yang bekerja untuk mengingatkan kami dan menjelaskan kepada kami firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Saya dasar Tuhan, biasanya tahun baru adalah satu saat untuk bersuka cita. Biasanya tahun baru adalah saat di mana ada potensi-potensi yang baru di dalam tahun yang baru. Di mana orang melihat ke depan, orang membuat rencana yang hebat-hebat. Orang bersuka cita atas pencapaian di tahun yang lalu. Dan biasanya itu benar, saudara-saudara Tuhan. Daud, kita lihat di dalam 2 Samuel 11, juga baru saja menjalani tahun baru. Mungkin dia dalam posisi yang tidak terlalu berbeda dengan kita. Kita tanggal 3 Januari hari ini, Daud juga baru mengalami tahun baru. Dalam ayat yang pertama dikatakan pada pergantian tahun. Namun, kita melihat apa yang terjadi pada Daud. Daud ternyata mengalami satu tahun yang mungkin pada awal dia berpikir ini tahun penuh. Penuh janji, ini tahun penuh harapan. Kami akan berperang melawan Amon, kami akan merebut ini, kami akan merebut itu, kami akan menang. Namun ternyata itu menjadi satu tahun yang paling pahit dalam hidupnya. Itu menjadi satu tahun kekalahan dia. Itu menjadi tahun di mana dia jatuh sedalam-dalamnya ke dalam dosa. Bahkan, kalau kita membaca riwayat hidup Daud, kita bisa membaginya menjadi dua bagian. Yaitu sebelum 2 Samuel 11 dan setelah 2 Samuel 11. Terjadi satu perbedaan yang luar biasa. Kalau Anda membaca catatan Alkitab tentang Daud sebelum pasal ini, semuanya positif, semuanya hebat. Mulai dari Daud sejak masa dia muda, mengalahkan Goliat, sejak dia bagaimana dia berhadapan dengan Saul, bagaimana dia mengalahkan orang Filistin, bagaimana dia menjadi raja. Semuanya adalah kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Tetapi semuanya berubah pada tahun itu. Semuanya berubah pada awal tahun entah berapa. Itu tahun 2010. Mungkin Daud pada waktu itu, Daud diperkirakan hidup 1000 tahun sebelum Yesus. Mungkin dia 1010 BC sebelum Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, itu adalah tahun di mana Daud kalah total. Mengapa? Apa yang Daud lakukan? Apa yang terjadi pada Daud sehingga dia kalah total pada tahun itu? Tentu kita tidak mau mengalami tahun yang sama seperti yang dialami oleh Daud. Kita ingin mengalami tahun yang penuh kemenangan, kemenangan rohani. Kita tidak ingin seperti Daud yang terpuruk dan jatuh. Dan semenjak 2 Samuel 11 ini, maka catatan tentang Daud selalu dipenuhi dengan masalah. Bagaimana lalu muncul masalah dengan Absalom anaknya, muncul masalah dengan Amnon anaknya, muncul masalah pemberontakan, muncul masalah dia mensensus orang. Mulai dari 2 Samuel 11, catatan tentang Daud dipenuhi dengan masalah. Tentu itu tidak mau, kita tidak mau itu terjadi pada diri kita. Sudah yang selalu Tuhan, pagi-pagi hari ini, saya mengajak kita melihat ada beberapa hal yang tidak Daud lakukan yang menyebabkan dia jatuh sedemikian dalam, yang menyebabkan dia tidak siap menghadapi tahun baru itu, yang sehingga pada pergantian tahun dia justru lemah dan dia diserang oleh iblis. Ada 3 hal yang tidak dilakukan oleh Daud dan yang baiknya kita lakukan supaya kita tidak mengalami nasib yang sama seperti Daud. Apa itu selainnya Tuhan? 3 hal yang tidak dilakukan oleh Daud. Yang pertama, kita melihat pada pergantian tahun apa yang tidak dilakukan oleh Daud. Yang pertama, Daud tidak bersiap untuk perang. Daud tidak bersiap-siap untuk berperang. Coba kita baca ayat yang pertama sekali lagi. Dikatakan pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Alkitab memberikan kita catatan bahwa pergantian tahun, nah pergantian tahun mereka waktu itu agak sedikit beda dengan kita. Kita ganti tahun Januari, mereka ganti tahun bulan pertama mereka adalah bulan Nisan, dan itu terjadi sekitar bulan Maret atau bulan April. Dan bulan Maret atau bulan April adalah mulainya musim semi. Sebelum itu ada musim dingin. Dan ternyata pada zaman itu orang tidak berperang pada musim dingin. Ingat bahwa mereka belum punya transportasi canggih. Mereka berperang bukan pakai tank, bukan pakai pesawat, ada pemanas tidak punya. Mereka berperang jalan kaki, naik kuda. Dalam suasana musim dingin itu adalah tidak mungkin untuk memobilisasi pasukan yang besar. Oleh karena itu biasanya musim dingin mereka damai-damai dulu. Mereka ada gencatan senjata. Lalu pada musim semi lagi, pergantian tahun, masuk tahun baru, mereka mulai perang lagi. Itu yang terjadi. Dan dikatakan bahwa waktu itu adalah waktu berperang. Itu adalah saatnya raja-raja pergi keluar untuk berperang. Namun apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tidak berperang. Oh, dia menyuruh Yoab berperang. Dia memobilisasi pasukannya. Dia menyuruh orang lain berperang. Namun dia sendiri tidak siap berperang. Dia bilang sama Yoab, Yoab, kamu bawa pasukan, kamu serang Bani Amon, kamu rebutlah kota Rabah. Ayo, kamu sekalian semua bersiap untuk perang. Namun dia sendiri tidak bersiap untuk berperang. Ini adalah satu kelemahan yang dilakukan. Dia tidak siap untuk perang. Mengapa Daud tidak siap untuk perang? Mengapa dia tidak ikut berperang? Padahal jelas-jelas dikatakan, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Yoab mungkin adalah panglimanya, namun dia bukan raja. Uria mungkin adalah seorang pasukan yang hebat, namun dia bukan raja. Dan itu adalah waktunya raja-raja pergi berperang. Seharusnya Daud melakukan tugasnya. Seharusnya dia memimpin pasukannya di garis depan. Kalau dia pergi berperang, tidak akan ada Batsyeba. Tidak akan terdengar episode Daud jatuh ke dalam dosa bersama dengan Batsyeba. Kalau dia pergi berperang, kalau dia siap berperang pada saat itu, dia terhindar dari semua ini. Namun, langkah pertama sudah diambil, dia tidak siap untuk berperang. Saudara dalam Tuhan, kalau kita tarik ke dalam kehidupan Kristiani kita, memasuki tahun 2010, apakah Anda siap untuk berperang? Apakah Anda siap untuk berperang? Pertama, kita harus menyadari bahwa tahun 2010 akan merupakan tahun peperangan rohani. Sebenarnya setiap tahun demikian, tahun 2009 juga peperangan rohani, tahun 2008 juga peperangan rohani, tahun 2007 juga peperangan rohani. Intinya adalah bahwa jangan sampai kita berpikir, oh saya sudah menang, oh saya tidak akan berperang lagi. Tahun 2010 adalah tahun di mana saya santai secara rohani. Tahun 2010 saya tidak perlu bersiap-siap untuk berperang secara rohani. Itu adalah satu kesalahan. Kita harus menyadari tahun 2010 yang kita masuki ini akan terjadi peperangan-peperangan rohani yang dahsyat dalam hidup kita dan juga di dalam jemaat, di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Lawan kita iblis tidak pernah tinggal diam. Coba kita buka dalam 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan di sini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mungkin pada awal tahun ada orang berpikir ini suasana libur, mungkin sebagian besar di sini masih ada yang libur, belum masuk kerja, mungkin ada yang belum masuk sekolah, ini suasana santai, saya tidak perlu berpikir tentang peperangan rohani. Aku sudah ingat selam Tuhan. Dikatakan iblis selalu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Anda mungkin libur, tapi musuh Anda tidak libur. Iblis tidak pernah libur. Dia mencari kesempatan setiap saat kapan dia bisa menyerang kita. Dan kalau tahun 2010 dia bisa menyerang kita, dia akan menyerang kita. Oleh karena itu kita patut sadar, tahun 2010 adalah tahun di mana kita pasti akan mengalami peperangan-peperangan rohani. Kita pasti akan menghadapi serangan iblis. Kita pasti akan berhadapan dengan godaan-godaan. Dan kita perlu bersiap untuk menghadapinya. Kita perlu mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran untuk bagaimana secara rohani saya maju di tahun 2010. Bagaimana secara rohani saya bisa menang di tahun 2010. Ada banyak orang tidak melihat hidup ini sebagai satu pertempuran. Mereka tidak tahu mereka dalam kancah peperangan rohani. Mereka bagaikan orang yang jalan ke sana kemari. Business as usual. Namun saudara, Tuhan berkata bahwa kita berada dalam peperangan rohani. Mengapa Daud tidak bersiap perang? Mengapa Daud tidak bersiap? Dia mengenakan baju zirahnya. Ada banyak alasan mungkin. Ada yang berpikir mungkin dia malas. Ada yang berpikir mungkin dia sudah merasa mapan. Saya sudah raja. Kerajaan saya sudah luas. Saya tidak perlu perang lagi. Biarlah anak buah saya yang berperang. Ada banyak alasan mengapa Daud tidak berperang. Namun dia telah gagal untuk mempersiapkan dirinya. Dan di saat di mana justru dia berpikir, saya tidak mau berperang di garis depan, justru di sanalah dia berperang di rumahnya sendiri. Ketahuilah, kalau kita menghindari untuk mempersiapkan diri dari perang, bukan berarti kita tidak akan diserang. Sebaliknya, kita akan diserang di saat kita lemah. Kalau Daud berperang, dia akan berperang di medan tempur, dia akan berperang di hadapan kota Raba, dia akan memimpin pasukannya, dia akan siap. Pikirannya akan pikiran yang mantap. Pikirannya adalah pikiran yang ayo, mana musuh? Ayo, mana musuh? Saya akan melawan musuh. Namun sebaliknya, dia tidak bersiap. Dia membiarkan pertahanannya turun. Dan bukan berarti perang tidak datang kepadanya. Perang datang kepadanya. Hanya pada saat di mana dia tidak siap. Godaan datang kepadanya. Serangan datang kepadanya. Dan dia tidak siap. Dan dia jatuh. Kita melihat, kita harus sadar bahwa tahun 2010 adalah tahun yang akan mengandung banyak sekali peperangan rohani. Bagaimanakah kita mempersiapkan diri untuk peperangan rohani ini? Bagaimanakah Anda dapat bersiap-siap untuk perang? Coba kita buka dalam Efesus. Kita buka dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Daud tidak siap untuk berperang. Bagaimanakah supaya kita siap untuk berperang? Bagaimanakah Anda dapat mempersiapkan diri untuk berperang? Efesus pasal 6 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Tuhan sudah memberitahukan kepada kita bagaimana mempersiapkan diri. Saya bacakan. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbagi zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Bagaimana kita bersiap untuk perang? Tuhan sudah sediakan. Tuhan ada satu ruangan khusus tempat dia menyimpan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan Tuhan berkata, setiap hari pakailah senjata perlengkapan Allah. Setiap saat peganglah itu, pakaikan pada dirimu. Apa-apa saja persenjataan Allah itu. Kalau kita perhatikan dari atas sampai bawah, yang paling atas yang melindungi kepala kita disebut sebagai ketopong keselamatan. Ini adalah hal yang paling penting. Orang bisa ditusuk di tangan, dia luka. Orang ditusuk di kaki, dia luka. Namun kalau orang ditusuk di kepala, dia mati. Orang kena gebuk di kepala, dia mati. Oleh karena itu, nomor satu adalah ketopong keselamatan. Tahun 2010, Anda pasti gagal secara rohani, kecuali kalau Anda sudah diselamatkan. Bahkan Anda belum lahir secara rohani. Oleh karena itu, nomor satu, saya ingin bertanya kepada setiap orang di sini, sudahkah Anda diselamatkan? Sudahkah Anda memiliki ketopong keselamatan itu? Anda mungkin berkata, tahun 2010 adalah tahun yang lain lagi. Saya boleh bebas untuk melakukan apa yang saya inginkan. Salah, saudara. Maksud tahun baru berarti kedatangan Tuhan semakin mendekat. Kita sudah tahun 2010, tahun lalu 2009. Artinya sudah tahun, satu tahun lagi berlalu. Satu tahun lagi berlalu dan Tuhan, kedatangan Tuhan semakin dekat satu tahun lagi. Kalau Anda belum diselamatkan, waktu sedang habis bagi Anda. Kalau Anda belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, time is running out. Hitung mundur, terus berjalan. Kita tidak tahu sudah angka berapa sekarang. Namun dia bisa datang kapan saja. Dia bisa datang hari ini. Dia bisa datang besok. Kalau Anda belum diselamatkan, Anda akan tertinggal. Anda termasuk orang yang binasa. Oleh karena itu, nomor satu adalah ketopong keselamatan. Yesus Kristus telah mati dari kayu salib untuk menanggung dosa kita. Sudahkah Anda menerimanya? Kalau kita lanjut lagi dari atas, kita punya ketopong keselamatan. Apalagi di bawahnya. Di bawahnya dikatakan ada berbaju zirahkan keadilan. Paling atas adalah ketopong atau helm. Kemudian ada baju zirah keadilan. Kata keadilan di sini dalam bahasa aslinya adalah righteousness, kebajikan. Ini bukan bicara mengenai kalau kita bagi kue ke anak, ya adil gitu, satu orang dapat satu. Ya. Bukan hanya bicara mengenai itu. Bukan bicara mengenai adil bagi gundu, bagi permen. Ya. Namun ini berbicara mengenai kebajikan. Righteousness, ini berbicara mengenai karakter yang baik, karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini adalah langkah kedua. Setelah seseorang diselamatkan, apa yang terjadi? Dia menjadi manusia baru. Ketika seseorang diselamatkan, dikatakan dia diubah. Ketika seseorang diselamatkan, ada lagu dalam buku nyanyi kita berkata, since I have been redeemed, katanya. Sejak ku diselamatkan, sejak ku ditebus, aku berubah. Sejak ku ditebus, manusia lama ku tinggalkan. Sejak ku ditebus, aku mulai melihat mana bagian hidupku yang perlu diubah. Mungkin tadinya aku seorang pembohong, sekarang aku pemberita kebenaran. Mungkin tadinya aku seorang pemalas, sekarang aku seorang perajin. Mungkin dulunya aku seorang yang tidak dapat dipercaya, kini aku orang yang dapat dipercaya. Berbaju zirahkan keadilan, righteousness, kebenaran. Kemudian apalagi sudah ingat dalam Tuhan? Dikatakan yang berikutnya, ada ketopong keselamatan, ada baju zirah keadilan. Berikutnya ada ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Kebenaran di sini adalah truth. Kebenaran. Kebenaran ini berbicara mengenai doktrin. Kebenaran ini berbicara mengenai pengetahuan kebenaran tentang firman Tuhan. Sudahkah Anda menerima itu? Sudahkah Anda menerima kebenaran? Grafi adalah jemaat yang terus-menerus lantang memberitakan kebenaran. Kadang-kadang ada orang yang berpikir, ikat pinggang ini kok masuk dalam senjata Allah? Ikat pinggang ini buat apa? Kan kita bukan seperti anak-anak yang ikat pinggang dilepas terus main sabet-sabet pakai ikat pinggang. Kenapa ikat pinggang masuk ke dalam senjata Allah? Apa gunanya ikat pinggang di sini? Namun sebenarnya kalau kita mengerti prajurit zaman itu, ikat pinggang adalah salah satu komponen yang paling penting. Karena ikat pingganglah yang menyatukan semua senjata yang lain. Di ikat pingganglah diletakkan pedangnya. Di ikat pingganglah yang memastikan bahwa zirahnya tetap pada tempatnya. Ikat pingganglah yang memastikan dia tidak kedodoran. Tempatnya menggantungkan perisainya. Ikat pinggang adalah tempat di mana semua komponen yang lain dipersatukan. Dan itulah kebenaran. Percuma kalau kita memiliki karakter yang baik, tapi kita tidak berada dalam kebenaran, maka kita belum memiliki kebenaran itu. Percuma kalau kita rajin setengah mati, namun ternyata kita tidak berada dalam kebenaran. Banyak orang yang rajin, banyak orang yang bergiat, banyak orang yang jam 5 kali sehari dia beribadah kepada Tuhannya, namun dia tidak berada dalam kebenaran, maka juga tidak ada gunanya. Sudahkah Anda menerima kebenaran itu? Kebenaran doktrinal, kebenaran yang dikumandangkan dari Alkitab. Kemudian kita lihat berikutnya lagi, ada apa? Setelah ada ketopong, ada baju zirah, ada ikat pinggang, kemudian ada perisai, ada perisai dan pedang. Ini adalah dua hal yang aktif digunakan, perisai dan pedang. Semua benda yang lain melekat saja pada tubuh kita, namun perisai dan pedang ini secara aktif dimainkan, secara aktif bergerak. Dan ternyata kedua hal ini sebenarnya mengacu kepada hal yang sama, hanya dalam sisi yang berbeda. Dikatakan perisainya adalah perisai iman, dan pedangnya adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Sedangkan iman, apa itu iman? Dari mana berasal iman? Coba kita buka dalam Roma pasal yang ke-10. Roma 10 ayatnya yang ke-17. Roma 10 ayat 17 berbunyi, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi dikatakan pedang roh yaitu firman Tuhan, dan perisai adalah perisai iman. Dan apa itu iman? Dari mana datangnya iman? Dikatakan di Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi pedang roh adalah firman Tuhan, dan iman, perisai iman adalah firman Kristus. Orang tidak bisa punya iman kalau dia tidak memiliki firman Tuhan, kalau dia tidak berdasarkan pada firman Tuhan. Itu adalah iman yang kosong. Sebenarnya, banyak sekali di dunia ini orang beriman, tapi iman yang kosong. Orang yang percaya evolusi, itu adalah iman. Dia berkata tidak ada Tuhan, itu adalah iman. Dari mana kita bilang itu iman? Kalau orang bilang tidak ada Tuhan, kita tanya dia, apakah kamu sudah ke semua titik di seluruh alam semesta ini? Sudah pernahkah kamu berada di semua planet? Sudah pernahkah kamu ke semua bintang pada waktu yang bersamaan sehingga kamu bisa berkata, oh tidak ada Tuhan. Saya sudah lihat kemana-mana, semuanya tidak ada Tuhan. Sudah pernahkah Anda berlaku seperti itu? Tidak bisa. Namun dia berkata tidak ada Tuhan, itu adalah iman. Namun iman itu adalah iman yang kosong, iman yang tidak berdasarkan apa-apa. Sebaliknya, kita memiliki iman yang timbul dari firman Kristus. Iman yang didasarkan kepada Alkitab. Ini yang adalah perbedaan di antara kita dengan orang-orang yang tidak percaya. Saudara, ada iman dan ada pedang roh. Dua ini senjata yang aktif. Sudah siapkah Anda untuk berperang? Sadarkah Anda bahwa tahun 2010 akan ada serangan-serangan? Sadarkah bahwa kita secara rohani akan berperang? Bahwa setiap hari akan datang godaan kepada diri kita? Bahwa kita harus maju terus? Maukah Anda ikut terjun dalam peperangan? Maju ke garis depan? Saya katakan, mari tahun 2010 Anda libatkan diri dalam peperangan rohani, baik secara pribadi maupun dalam jemaat ini. Ayo kita ambil perlengkapan senjata Allah, kita perangi musuh kita dengan pedang roh, dengan firman Tuhan. Anda ikut terlibat, Anda aktif terlibat. Ketika seseorang aktif terlibat dalam pelayanan, ketika seseorang aktif, saya ingin maju, saya ingin lebih lagi untuk Tuhan, maka di situ iblis tidak mendapatkan banyak kesempatan. Karena pikirannya terfokus kepada bagaimana saya melayani Tuhan. Pikirannya terfokus kepada bagaimana saya menghabiskan waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa. Jadi ada dalam perlengkapan senjata itu doa. Namun ketika kita berkata, saya tidak mau aktif tahun ini, biarlah orang lain saja, biarlah Yoab yang pergi berperang, biarlah prajurit-prajurit, biarlah Uria yang pergi berperang, saya mau tinggal di Yerusalem. Ketika kita mulai berkata, saya tidak mau aktif tahun 2010, saya biarlah santai-santai saja, saya status quo saja, saya tidak usah maju lagi, saya sudah cukup maju dalam iman saya, pada saat itulah iblis memiliki kesempatan. Ketika seseorang tidak rajin untuk Tuhan dan secara rohani dia santai, saya katakan secara rohani, bisa saja dia secara fisik sangat sibuk dalam pekerjaan, namun secara rohani dia santai. Dia tidak mau berbuat sesuatu bagi Tuhan. Ada datang pelayanan dan berkata saya tidak mau, sudahlah biar orang lain saja. Ada datang kesempatan untuk ajakan mari kita baca firman Tuhan setiap hari, tidak usahlah. Dia santai secara rohani, dia tidak mau ikut perang. Pada saat itulah iblis memiliki kesempatan untuk menyerang dia. Pada saat itulah pertahanannya lemah. Tahun 2010, maukah Anda ikut? Ikut di garis depan, ikut berperang. Kita sedang berperang, bukan peperangan roh jasmani, bukan peperangan dengan tank, dengan senapan, dengan pedang, tetapi peperangan rohani. Ketika kita mengadakan seminar di Grafe, itu adalah peperangan rohani. Maukah Anda ikut terlibat? Maukah Anda ikut terlibat dalam segala segi, baik itu mulai dari masuk ke dalam kepanitiaan, baik itu ikut membantu, baik itu mendoakan orang-orangnya, baik itu mengajak orang datang. Maukah Anda ikut terlibat seperti itu, ikut dalam peperangan? Atau Anda berkata, biarlah Yoab yang pergi berperang, biarlah Uria yang pergi ke sana, saya akan tinggal di Yerusalem. Maka di mana semestinya Anda berada, Anda tidak berada di sana. Dan justru Anda mendapatkan bahwa di mana Anda tidak semestinya berada, Anda berada di sana dan Anda jatuh kepada godaan. Itu ada banyak hal, ada banyak yang kita lakukan, ada banyak pelayanan di tempat ini. Program tahun 2010 sudah dibagikan. Maukah Anda ikut ambil bagian? Maukah Anda berkata, saya mau ikut berperang di sana? Siapa yang mau menjadi penanggung jawab lagi? Masih ada tempat-tempat yang kosong. Ataukah Anda berkata, saya tidak mau ikut berperang? Hati-hati, ketika kita santai secara rohani, ketika kita melemahkan pertahanan rohani kita, kita gampang diserang oleh iblis. Coba kita kembali sekarang ke dalam 2 Samuel, pasalnya yang ke-11. 2 Samuel, pasal yang ke-11. Tadi kita melihat apa yang tidak dilakukan oleh Daud, nomor 1, yang membuat dia mengalami tahun kekalahan. Dia tidak siap untuk berperang. Dia tidak siap untuk berperang. Hal kedua yang tidak dia lakukan, saudara. Hal kedua yang tidak dia lakukan, dia tidak melarikan diri dari pencobaan. Dia tidak melarikan diri dari pencobaan. Anda tahu bahwa kekristenan adalah suatu kepercayaan yang penuh dengan paradoks. Paradoks itu dua hal yang seolah bertentangan, namun sebenarnya tidak bertentangan. Contohnya, Yesus pernah berkata, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Orang dunia tidak mengerti akan hal itu. Yesus pernah berkata pula, barang siapa ingin menjadi terbesar, hendaklah dia menjadi yang melayani semua orang. Dunia tidak mengerti akan hal itu. Yesus Kristus berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangannya. Namun barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Dunia tidak mengerti paradoks ini. Dan puncaknya adalah Yesus Kristus mati dari kayu salib. Disalibkan, terhina di hadapan orang. Namun itulah saat kemenangan dia. Itulah saat dia menjadi raja dengan mahkota duri di atas kepalanya. Dunia sampai saat ini tidak bisa mengerti apakah itu yang disebut sebagai kemenangan. Saudara, saya ingin memberikan kepada Anda satu paradoks lain lagi di dalam pertempuran rohani kita. Tidak ada strategi militer yang seperti ini. Namun saya katakan bahwa di dalam kekristenan, kadang-kadang, sering, taktik yang paling jitu dalam peperangan adalah lari. Lari dari pencobaan. Lari dari pencobaan. Bagaimana caranya kita bertahan melawan pencobaan dengan lari dari pencobaan? Ini paradoks. Kita bertahan melawan pencobaan dengan cara lari dari pencobaan. Daud tidak melakukan hal ini. Coba kita lihat ayat yang kedua, 2 Samuel 11, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, dia sudah berada di tempat yang salah. Dia mestinya berada di garis depan, dia mestinya bersama prajurit, namun dia ada di soto istananya. Ini adalah akibat nomor 1 tadi, tidak bersiap untuk perang. Lalu berjalan-jalan di atas soto istananya, tampak kepalanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol apa yang kita lihat untuk pertama kali. Namun kita bisa mengontrol apakah kita mau melihat itu kedua kali atau tidak. Kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol apa yang kita dengar pertama kali. Namun kita bisa mengontrol apakah kita mau mendengar itu kedua kali atau tidak. Seharusnya Daud di sini segera melarikan diri dari pencobaan. Ketika dia melihat seorang wanita sedang mandi di atas soto, dari atas soto rumahnya sedang mandi, dan perlu ada tanda tanya besar apa yang dilakukan oleh Batsyeba sampai dia bisa kelihatan sama orang lagi mandi seperti itu. Itu bukan membenarkan Daud. Daud salah di sini. Namun kalau Batsyeba bisa tidak mandi di tempat umum di mana dia bisa terlihat oleh orang, mungkin godaan bagi Daud juga kurang. Namun sering dikasihkan Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud adalah satu kesalahan. Dia tidak melarikan diri dari pencobaan. Saja kita lihat satu ayat di dalam Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-22. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-22. Apa yang dikatakan di sini? Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Dalam bahasa Indonesia kurang terlihat kata jauhilah ini. Ini dalam bahasa Yunani-nya berasal dari kata phlegmo. Dan kata phlegmo ini bukan hanya artinya menjauhi, namun kata phlegmo ini artinya larilah. Bahkan larilah terbirit-birit. Dalam King James Version dia menggunakan kata flee katanya. Flee, kaburlah. Larilah, jauhilah nafsu orang muda. Kita harus menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat berbahaya. Sesuatu yang kita patut melarikan diri, seolah-olah kita sedang melarikan diri dari suatu bahaya mortal. Biasanya orang paling cepat larinya kalau sedang dikejar. Anda pernah dikejar anjing? Saya mendapatkan diri, saya lari paling cepat waktu dikejar anjing. Biasanya saya orang yang suka anjing yang tidak takut sama anjing. Bahkan saya suka agak senyum-senyum kalau melihat orang lain takut anjing gitu. Ah, cuman anjing aja. Gitu. Tapi satu kali saya pernah dengan adik saya waktu masih tinggal di Sunter Paradis, ada anjing tingginya sudah selayar saya, saudara. Ya. Tingginya sudah selayar saya, ditarik sama satu orang muda gitu ya. Dan ketika anjing itu melihat saya sama adik saya, ya, dia langsung melonjak dan orang yang pegang talinya itu langsung kelepas gitu ya. Wah, saya masih ingat kami berdua langsung lari ya. Dan saya rasa itu cepat sekali larinya ya. Kami langsung lari, kebetulan untung belum jauh dari rumah kami ya. Dan langsung entah lompat entah apa saya sudah lupa ya, masuk ke dalam pagar pokoknya ya. Dan langsung agar didobrak, untung anjingnya nggak sempat datang ya. Wah, saya pikir kalau dikejar begitu larinya kencang juga ya. Sudah kasihan Tuhan, larilah dari pencobaan. Ini satu paradoks. Anda bisa menang, Anda bisa bertahan melalui pencobaan kalau Anda lari dari pencobaan itu. Jauhi. Jangan bersantai-santai di sana. Jangan berpikir saya kuat. Gak apa-apa, saya pengen lihat berapa banyak lagi yang bisa saya tahan sampai saya tergoda. Itu adalah hal bodoh. Alkitab bilang, larilah, jauhilah nafsu orang muda. Dan saya katakan nafsu orang muda di sini tidak hanya terbatas sama orang muda, saudara. Orang tua juga bisa kena. Kata yang sama dipakai di dalam 1 Korintus 6 ayat 18. 1 Korintus 6 ayat yang ke-18. 1 Korintus 6 ayat 18. Di sini juga kata phlegmo itu dipakai lagi ya, dalam bentuk imperatif phlegmo dikatakan. Jauhkanlah dirimu dari pencobaan. Percabulan. Dalam bahasa aslinya flee from fornication. Larilah dari perzinahan, percabulan. Sehingga kita melihat satu contoh di perjanjian lama yang sukses menerapkan taktik ini. Dengan lari dia berhasil menang. Coba kita buka dalam Kejadian. Kejadian pasal yang ke-39. Kejadian pasal 39 ayat 11 dan 12. Sedikit latar belakang, ini adalah Yusuf. Yusuf sudah setiap hari digoda oleh majikannya. Digoda majikan itu berat, saudara. Karena Anda mau memarahi dia tidak bisa. Anda mau lari juga belum tentu bisa. Sampai suatu ketika, sampai pada puncaknya, ayat 11 dan 12. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari sisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Ini sudah situasi yang berbahaya, sudah siaga kuning. Ayat 12, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Apa yang dilakukan Yusuf? bagaimana dia memenangkan pertempuran ini? Sekali lagi, dia menang dengan cara lari. Dikatakan, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Wow, Yusuf, pengecut sekali. Kamu takut sama wanita. Kamu lari keluar terbirit-birit. Penegasan Tuhan, disitulah letak kemenangan dia. Dia lari dari pencobaan. Dan Daud tidak melakukan ini. Daud mungkin berpikir dia, wah, sebenarnya Daud bukan pertama kali melihat wanita bugil, saudara. Daud punya banyak istri. Dia punya istri Mikal, dia punya istri Abigail. Tapi entah kenapa, dia melihat Batsheba ini. Mungkin dia berpikir, ah, saya kan orang yang sudah menikah, saya tahan kok melawannya seperti itu. Dia berdiam-diam di sana. Dia mulai, pandangan pertama bukan salah dia, namun pandangan kedua salah dia, saudara. Tadi saya katakan, kita mungkin tidak bisa mengontrol apa yang kita lihat kali pertama. Namun kali kedua kita melihat, itu sudah bisa kita kontrol dan kita salah di situ. Mungkin Daud berkata, ah tidak apa-apa, saya kuat. Bahkan dia tanyakan pula, siapa nama wanita itu? Mungkin belum ada pikiran untuk melakukan apa-apa waktu dia bertanya. Mungkin dia pikir, ah ini hanya penasaran saja. Namun, hati kita adalah hati yang licik. Kalau kita mengalah kepada dosa, kita tidak tahu kapan kita jatuh ke dalamnya. Bahkan, sampai akhirnya ada orang yang kasih tahu, ini adalah Batsheba binti Eliam, katanya. Dan Daud bukan tidak kenal dengan siapa yang disebut ini. Jangan pikir bahwa Daud tidak kenal Batsheba. Ketika orang memberitahukan dia, ini adalah Batsheba binti Eliam. Anda boleh cek di dalam Alkitab Anda. Eliab adalah anaknya Ahitofel. Ahitofel adalah penasehat utama Daud. Jadi Batsheba adalah cucu dari penasehat utamanya Daud. Dan ketika Daud keluar nama itu, mestinya dia sadar. Mestinya dia terbangun. Mestinya berkata, ini adalah cucu dari sahabat saya, Ahitofel. Penasehat saya yang paling saya percayai. Namun Daud tidak terbangun, karena dia tidak lari dari pencobaan. Dia telah bermain-main dengan api. Dia telah membiarkan dosa itu maju selangkah demi selangkah. Dan akhirnya dia bisa lari lagi. Dan dia jatuh ke dalam dosa. Saudara, tahun 2010, kita perlu menerapkan strategi ini. Siap untuk perang. Dan salah satu strategi yang harus diterapkan adalah ketika pencobaan datang, kita jauhi. Kita lari daripada. Saya katakan bahwa tahun 2010, banyak di antara kita yang harus lari keluar dari ruang TV kita ketika hal-hal yang tidak beres muncul di sana. Tahun 2010 ada banyak dari kita yang harus lari dari iPod kita, lari dari MP3 player kita ketika mulai kita tergoda untuk mendengar hal-hal yang tidak baik. Tahun 2010 kita harus lari dari perkumpulan orang ketika kita mulai mendengar gosip-gosip yang tidak baik dikatakan di situ. Tahun 2010 kita harus lari dari teman-teman yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita harus lari dari pencobaan. Saudara, maukah kita melakukan itu? Jangan kita anggap enteng. Jangan kita anggap enteng. Coba kita kembali ke dalam 2 Samuel saat ini. 2 Samuel pasal yang ke-11. Saya masuk ke bagian yang ketiga. Apa yang tidak dilakukan oleh Daud? Yang pertama, dia tidak bersiap untuk perang. Yang kedua, dia tidak lari dari pencobaan. Dan yang ketiga, dia tidak mau mengakui dan membereskan dosanya. Dia tidak mau mengakui dan membereskan dosanya. Coba kita lihat ayat yang kelima. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitakan kepada Daud demikian, aku mengandung. Pada saat itu, semestinya Daud segera sadar betapa dalamnya dia telah jatuh. Seharusnya ketika ada kabar dari Batsheba, aku mengandung, Daud menangis mencucurkan air mata. Dia seharusnya tersungkur di hadapan Tuhan dan berseru, Tuhan, kenapa aku bisa melakukan hal seperti itu? Seharusnya dia meminta ampun kepada Uria. Seharusnya dia datang dan berkata, Batsheba, aku telah salah sepenuhnya kepadamu. Namun sudah dikasih Tuhan, Daud tidak mau melakukan itu. Dia tidak mau mengakui dia telah salah. Dia tidak mau membereskan dosanya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Melainkan dia mencoba untuk menutup-nutupinya. Semua yang kita baca dari ayat 6 sampai 15 adalah usaha dia. Bagaimana supaya dosanya tidak ketahuan? Bagaimana supaya dia tidak usah menyelesaikan dosanya? Bagaimana dia bisa carry on as usual? Saya sebagai raja, saya tidak usah mengakui kesalahan saya. Kita lihat taktik-taktik dia. Pertama, dia panggil Uria pulang. Dia pengen bikin Uria pulang ke rumahnya, tidur dengan istrinya, supaya nanti kalau Batsheba melahirkan, tidak ada yang tahu itu anak siapa. Mungkin juga anak Uria. Itu taktik pertama dia. Dia panggil Uria pulang. Uria pulang sini, katanya. Oh bagus sekali ya kamu di medan perang, bagus-bagus sudah kamu pulang ke rumah istirahat hari ini. Tetapi ternyata Uliya adalah prajurit yang sangat setia. Dia berkata, bagaimana mungkin saya pulang ke rumah saya sementara semua pasukan yang lain sedang di medan tempur. Kesetiaan Uliya yang seharusnya membuat Daud begitu bangga justru menimbulkan hati yang ketiur dalam diri Daud. Kesetiaan Uliya yang mestinya menjadi hal yang begitu hebat dalam dirinya justru oleh Daud dianggap sebagai satu halangan saat ini. Uliya, kenapa kamu demikian setia? Udahlah kamu pulang aja ke rumah. Hari kedua dia bikin dia mabuk. Mungkin kalau Uliya udah agak mabuk ya, dia akan agak lupa diri, dia pulang ke rumah juga. Mungkin di hadapan raja, raja bilang, ayo minum. Ya, saya yakin Uliya bukan tipe orang yang suka minum-minum. Ya. Namun kalau Raja Daud yang bilang, ayo satu teguk lagi. Ya, nah, harus teguk juga. Ya, satu belas lagi. Ya, sampai katanya Uliya mabuk sudah. Namun Uliya mabuk, dia tidak pulang ke rumahnya. Ya. Dan semua orang tahu, jadi Daud tidak bisa bikin alasan. Tidak ada satu teori yang bisa dibuat bahwa ini anaknya Uliya. Sehingga satu-satunya cara menurut Daud hanyalah mengunyahkan Uliya. Mengunyahkan Uliya secepatnya, menikahi Bathsheba, sehingga anak itu bisa dianggap anak resmi. Saudara sang Tuhan, betapa jauh Daud telah jatuh. Karena dia tidak mau membereskan dosanya. Tadinya dosa perzinahan, tadinya dosa hawa nafsu, meningkat kepada dosa pembunuhan. Karena dia tidak mau menyelesaikan dosa awalnya. Saudara, tahun 2009, dosa-dosa yang ada yang kita lakukan tahun 2009, kegagalan-kegagalan kita jangan dibawa ke dalam tahun 2010. Coba kita renungkan, di mana kita telah gagal tahun 2009? Di manakah kita telah bersalah kepada Tuhan? Di manakah kita telah gagal menepati janji kita kepada Tuhan? Selesaikan itu. Minta ampun sama Tuhan. Adakah sesama kita yang telah kita salahi? Adakah orang yang terhadapnya kita telah berbuat dosa? Selesaikan itu. Datang kepadanya, minta maaf. Adakah orang sesama jemaatkah, anggota keluargakah yang telah kita lukai? Bereskan itu. Jangan kita bawa ke tahun 2010. Jangan juga kita berpikir, ini masalah kecil, biarin aja. Kita tutupin. Nanti juga padam dengan sendirinya. Dosa tidak padam dengan sendirinya. Dosa akan berbuah. Kesalahan akan terus maju. Dan dia akan bagaikan api yang ada dalam diri kita. Tahun 2010, kenapa kita tidak mulai dengan suatu wajah yang baru, harapan yang baru? Kita selesaikan. Kalau ada kita telah gagal di hadapan Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Coba kita buka Amsal pasal 28. Amsal pasal 28. Ayatnya yang ke-13. Anda ingin tahun 2010 jadi tahun hoki? Ya. Orang dunia kan suka gitu, tahun hoki. Ya. Tahun macan lagi katanya nanti. Ya. Macan itu bisa gigit kita, enggak? Hati-hati. Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Disayangi siapa? Belum tentu disayangi oleh orang yang kita ngaku. Ya. Bisa saja dia tambah marah, tapi nggak apa-apa. Yang penting adalah disayangi oleh Tuhan di sini. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tuhan yang bilang ini. Oleh karena itu, tahun 2010, Daud gagal. Dia tidak siap perang, dia tidak lari dari pencobaan. Dan dosa yang ada padanya tidak mau dia selesaikan. Dia biarkan itu menumpuk. Kesalahan dia tidak mau bereskan. Saudara, coba kita lihat. Apakah tahun 2010 kita kurang setia kepada Tuhan? Bereskan. Minta ampun sama Tuhan. Tinggalkan itu. Adakah tahun 2010 kita marah dengan Tuhan? Marah dengan sesama tanpa sebab? Adakah kita berbuat salah dengan orang? Selesaikan itu. Akui, maka kita akan disayang oleh Tuhan. Daud, sering kasihan Tuhan, telah berlaku salah dan dia menerima akibatnya. Marilah kita berbuat lebih baik dari dia. Kita berganti tahun. Daud juga berganti tahun. Apakah 2010 akan menjadi tahun kemenangan? Ataukah tahun kekalahan? Kalau Daud berperang di medan perang, waktu itu maka dia bisa melihat kembali tahun itu sebagai tahun dia mengalahkan Amon, sebagai tahun dia merebut kota Rabah. Namun tidak, untuk seluruh hidupnya dia akan melihat kembali ke tahun itu dan mengingat itu adalah tahun di mana saya jatuh ke dalam dosa, itu adalah tahun kekalahan saya. Tahun 2010 akankah menjadi tahun kemenangan kita ataukah menjadi tahun kekalahan kita? Anda yang persiapkan mulai dari saat ini. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita merenungkan firman Tuhan tentang Daud yang Tuhan catatkan dengan akurat bagi kita. Daud adalah pribadi yang hebat, saudara. Walaupun dia jatuh dalam dosa, tidak ada yang dapat menyangkal Daud adalah pribadi yang hebat. Namun pribadi yang hebat pun bisa jatuh dalam dosa. Dia pun bisa mengalami tahun kekalahan di antara banyak sekali tahun-tahun kemenangannya. Dan itu semua dituliskan bagi kita agar kita tidak perlu mengalami tahun kekalahan seperti yang dialami oleh Daud, melainkan kita bisa mengalami tahun kemenangan, kemenangan rohani, di mana kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin setia kepada Tuhan, kita semakin mengerti firman Tuhan, kita semakin terlibat dalam pekerjaan Tuhan, kita semakin cinta firman Tuhan. Ini bisa menjadi tahun seperti itu kalau Anda siap berperan dari awalnya, siap untuk berkata, Tuhan, tahun ini saya mau maju. Tuhan, tahun ini apa yang bisa saya lakukan untukmu, saya mau lakukan. Tuhan, jauhkan pencobaan dari saya mau lari dari pencobaan, lari dari hal-hal yang begitu menggerogoti saya mau tinggalkan itu, saya mau hancurkan itu. Dan Tuhan, kalau ada hal-hal yang mengganjal dalam hati saya, ada kesalahan saya yang belum saya bereskan di hadapanmu, Tuhan tolong saya mau bereskan. Ada kegagalan, mungkin ada hal terhadap sesama saya, mungkin ada hal terhadap orang lain yang saya bersalah, saya mau bereskan. Sudah ini pesan Tuhan. Coba kita renungkan. Apakah tahun 2010 akan menjadi tahun kemenangan? Ataukah tahun kekalahan? Saya bukan bicara mengenai uang. Anda bisa tambah kaya, tambah miskin tahun 2010. Bukan itu tolak ukurnya. Tapi yang penting adalah bagaimana rohani Anda. Bapa di surga, Engkau melihat semua hati tempat ini, tidak ada yang tertutup bagi Engkau, semuanya terbuka. Apa yang kami pikirkan tiap-tiap dari kami, bagaimana hubungan kami dengan Engkau, Engkau tahu itu semua. Tuhan, tahun 2010 belum lama mulai, dan tantangan-tantangan arus zaman sudah siap menyambut kami. Bantu kami untuk menyadari bahwa kami dalam peperangan rohani. Bantu kami untuk menyadari bahwa kami perlu Engkau untuk menang, mendekatkan diri kepada-Mu, memakai perlengkapan senjata-Mu, firman-Mu menjadi pedang dan perisai kami. Bantu kami lari dari pencobaan. Bantu kami untuk menyadari kesalahan-kesalahan kami dan menyelesaikannya. Tuhan, pimpin semua jemaat-Mu di tempat ini, agar tahun 2010, setiap individu tempat ini dapat merasakan kemenangan-kemenangan rohani. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.